السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبالله ولا غالب إلا الله والصلاة والسلام على سيد البشرية محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم Pendengar RRI di mana saja Anda berada, bersyukur kita karena pada saat ini masih dapat bertemu lewat udara dalam kajian-kajian yang menarik tentang bedah tafsir Sya'rawi. Pada saat ini kita akan mencoba mengkajinya pada surah Ali Imran ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru ba'da imanihim ثُمَّ زَدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Pendengar yang berbahagia, ayat ini berbicara tentang masalah keimanan, yang dimana pada ayat-ayat yang lalu Allah juga berbicara tentang orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihat ayat ini adalah merupakan sebuah cerminan akan ketegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan satu prinsip Islam yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah sifat istiqamah, baik di kala senang, di kala susah. Istiqamah di kala sehat dan di kala sakit. Yang kedua, bahwa masalah akidah, masalah kepercayaan kepada Allah, satu hal yang baku dan tak bisa ditawar-tawar. Orang-orang yang menukar agamanya berarti mereka telah menjual sesuatu yang sangat prinsipil dalam hidupnya, yaitu keyakinan dan akidahnya. Maka bila orang-orang seperti ini melakukan perbuatan murtad atau balik masuk kepada agama-agama yang lain, dia telah menjual prinsip hidupnya, maka dia dianggap telah mencederai ketetapan Allah dan Allah tidak percaya lagi kepadanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik pada masa-masa yang akan datang, khususnya ketika dia dalam kondisi kafir. Allah tidak menerima taubatnya, Allah tidak mengira dan tidak menghitung amal pahalanya, dan setiap detik dari perbuatannya Allah akan menghinanya dan melaknatnya. Ulaika alaihim laknatullah, mereka akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Jadi kalau kita melihat redaksional ayat ini, bahwa ya, keimanan itu haruslah ditopang dengan ilmu. Ya. Keimanan harus diberi basic kekuatan dengan keyakinan, akidah yang kokoh. Dalam ayat ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa Allah memberikan kepada manusia dua kali kesempatan. Pertama, jika seseorang beriman, maka bila imannya tak terdidik, kemudian pada ayat ini juga Allah menjelaskan orang-orang yang kemudian dia kafir ya, akibat tidak ada pendidikan keimanannya, kafir dia, setelah itu bertambah kekafirannya, tidak akan diterima oleh Allah taubat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Kenapa Allah tidak menerima taubat orang-orang yang kafir? Sebab syarat taubat itu adalah pengakuan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menerima dan memberi taubat. Nah, adapun orang-orang yang kafir kepada Allah, dia sudah tidak percaya lagi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka kalau bahasa kitanya, untuk apa pusing-pusing Allah menerima permohonan dan taubatnya? Dan mereka itu adalah orang-orang yang dhallun, orang-orang yang sesat. Pada ayat yang lain dalam surah An-Nisa, Allah menjelaskan antara seseorang beriman kemudian kafir cuma sekali. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, ya, maka ada satu kesempatan lagi bagi dia. Summa amanu, kemudian beriman lagi. Summa kafir. Bila ini terjadi, maka sudah baiklah. Artinya ketika dia beriman, dia mungkin tidak terdidik dalam keimanannya. Kemudian dia kafir, dia merasakan bagaimana kafir, kekafiran itu telah merusak seluruh tatanan kehidupannya dan juga jiwanya yang senantiasa meronta, senantiasa gelisah. Allah telah memberikan kepadanya dua gambaran, gambaran keimanan dan gambaran kekafiran. Okeylah, summa amanu, kemudian dia beriman. Ini kali terakhir untuk dia. Bila summa kafaru, kemudian bila dia kafir setelah beriman yang kedua, Allah tidak akan menerima taubatnya dan dia mendapat azab yang pedih. Nah, kenapa ini ditekankan Allah pada surah An-Nisa ini? Bahwa keimanan itu harus berdasarkan ilmu. Yang kedua, agama ini tidak boleh dijadikan alat permainan atau coba-coba. Yang ketiga, bahwa bila dia beriman kepada Allah, hendaklah dia beriman dengan pendekatan keilmuan, bukan pendekatan kesukuan atau kebetulan ada yang mengajaknya, tidak. Okeylah, kesukuan ada yang mengajak, itu jadikan pendekatan awal atau pembuka untuk masuk Islam. Tapi setelah itu, jangan lagi mengandalkan kedekatan tadi. Maka yang harus ditanamkan adalah keilmuan yang dalam, kekokohan akidah, dan juga pengamalan yang nyata dalam kehidupan. Pendengar yang berbahagia, maka Al-Quran atau ulama as-salafus salih sangat tegas dalam memaknai orang yang beriman kemudian murtad. Maka mayoritas mereka memberikan sebuah hukuman yang tetap. Ketika dia murtad, yustatabu, dia diminta untuk bertobat. Ada yang lain dipenjarakan, artinya diberi pemahaman yang baik selama beberapa bulan. Tak juga mau, untuk demi menjaga kemaslahatan masyarakat ramai, maka orang yang murtad ini dipancung, di'idam, dihukum mati. Kenapa? Supaya masyarakat tidak tergoda pula seperti dia menukar-nukar agama, menjual belikan agama dengan kepentingan sesaat. Karena agama ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Pendengar yang berbahagia, menarik sekali kajian kita ini. Tetapi alangkah lebih menariknya bila ya ditambah, dikokohkan dan diberi wawasan lagi oleh asatiz yang pada saat ini sudah hadir bersama saya, Ustaz Safiar, guru, staf guru di pesantren Ta'dib Asy-Syakirin. Kepada beliau kami persilakan. Baik Ustaz Hanafi, kalau kita dialog di sini banyak sekali yang kita lihat ya, orang masuk Islam karena mau kawin Ustaz. Betul. Kan gitu ya. Kemudian habis sepah, manisnya dapat, sepahnya dibuang. Iya. Dia masuk lagi ke agama yang lain. Ini banyak gitu kan. Iya. Di sini menandaskan yang setelah dipaparkan Ustaz Hanafi tadi, jadi agama Islam ini bukanlah apa satu permainan kan. Betul. Gitu Ustaz. Iya. Yang bisa diolah di otak atik gitu. Iya. Walaupun secara biograd, secara apa tata, secara urusan-urusan Islam itu bisa digoyang kesana kemari, dalam artian secara urusan beres mungkin di atas kertas. Iya. Tapi di sini dinyatakan dalam ayat ini. Iya. Ketika ayat ini turun, di mana kaum kafir Quraisy mengakui gitu ya, kami mengakui adanya Isa Al-Masih gitu ya. Kemudian turun Nabi Muhammad lagi, diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Lalai, lupa dengan Isa Al-Masih karena apa? Turun Nabi Muhammad, tak ada mengakui. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi orang yang kafir setelah beriman kemudian kafir lagi, taubatnya tidak akan diterima. Jadi kalau kita lihat lah Ustaz nih ya, dalam kehidupan kita gitu. Ada taubat ecek-ecek nih Ustaz gitu. Habis dia berbuat, besok main lagi gitu ya kan. Ustaz, taubat kali ini aku nih habis Ustaz. Kenapa? Habis duit aku. Untuk apa? Wah, untuk judi katanya kan gitu. Enggak ada lagi untuk beli rokok. Kemudian taubat dia, rajin dia ke masjid. Nah, tapi kemudian ada diberikan Allah Subhanahu wa taala fadilah. Enak juga kalau kayak gini biar bertambah duit ini, kalau tidak awak mainkan lagi berjudi ya kan. Habis lagi. Mbak sampai bisa dikatakan istri pun bisa terjual kan begitu. Apakah ini dapat kita korelasikan dengan ayat yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 90 ini Ustaz? Terkadang kita itu ya, Ustaz bertobat, besok lagi buat lagi, tobat, buat lagi, tobat gitu. Jadi apa yang harus kita kokohkan dari apa taubat nasuha itu Ustaz? Ya. Kebanyakan ini kita. Jadi kita melihat bahwa kondisi masyarakat yang seperti ini adalah merupakan fenomena umum, mayoriti. Kita melihat masyarakat yang cenderung mempermain-mainkan taubat ini, ya, berarti dia cenderung mempermain-mainkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat seperti ini harus lebih banyak belajar tentang taubat. Pada dasarnya Allah itu menurunkan Al-Quran ini untuk memperbaiki kita, islahun nas. Ya. Di antara untuk memperbaiki manusia itu adalah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku yang terlanjur dalam kesesatan, yang terlanjur dalam kehinaan, yang terlanjur dalam perbuatan maksiat, yang sudah terjerat pada kubang-kubang neraka. Katakan kepada mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa manusia semuanya. Nah, di sini yang dimaksud dengan mengampuni dosa di sini adalah tidak menganggap manusia tersebut yang sudah bertobat lagi berdosa. Bersih dia. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tak berdosa, karena memang Allah telah memberikan anugerah pengampunan tadi. Tapi ingat, taubat yang dimaksud di sini adalah taubat yang betul-betul didasari pada keilmuan. Tahu dia, kalau saya bertobat apa konsekuensinya? Dilarang melakukan hal-hal yang seperti yang saya lakukan kemarin. Yang kedua, tuntutan-tuntutan untuk beramal kebaikan sebagai penutup dari dosa-dosanya yang lalu. Harus dipahami dia. Yang ketiga, dorongan untuk selalu beramal soleh dan berzikir dan mengingat Allah. Supaya apa? Supaya hatinya tetap tegar dan Allah tetap mengawasinya. Dan yang selanjutnya, kalau memang sudah bagus kondisinya, sekaligus untuk menutup pintu-pintu syaitan yang masuk melalui kebiasaan-kebiasaan buruknya. Jadi maka di sini kalau kita melihat kenapa manusia ini seperti tobat sambal, berarti ada sesuatu yang salah. Salah ya. Ada the something wrong di situ. Ada satu yang salah pada posisi pemahaman tobatnya. Kenapa? Ya, karena kalau tobat itu betul-betul dilakukan sebagai tobat nasuha, berarti dia harus paham betul, harus mengerti dan menyadari bahwasanya satu dosa yang dilakukannya berarti akan menyebabkan dosa-dosa yang lain akan muncul. Satu kesalahan dilakukannya, maka banyak kesalahan yang lain akan terpancing di situ untuk dilakukan. Nah, makanya dalam konteks yang sangat baik ini kita melihat umat ini harus betul-betul ya memahami konsep tobat itu dengan sempurna. Nah, kalaupun terjadi perbuatan dosa setelah dia bertobat-tobat ternasuha, tidak disengajanya misalnya, atau dosanya dosa kecil, maka Allah juga telah memberikan sebuah amnesti pengampunan lewat amal-amal solehnya. Maka sebenarnya kalau kita melihat ya Pak Ustaz Safiar, Allah telah memberikan mekanisme yang sangat luas kepada kita. Betul. dalam menghapuskan dosa. Betul. Bukankah kata Nabi, wudhu kita itu juga dapat menghapuskan dosa? Bukankah sedekah kita dapat menghapuskan dosa? Dan sedikit lagi, senyum kita sama saudara kita, itu adalah Ustaz Safir senyum dengan saya, ini juga menghapuskan dosa. Nah itu, jadi kecil apapun perbuatan amal soleh kita juga akan dapat menghapuskan dosa dan dapat memberikan pahala kepada kita. Luar biasa Pak Ustaz Safir. Tapi ada satu stressing dalam ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulaika humud dallun. Ya di situ kan orang-orang sesat gitu. Iya. Tapi kita lihat di kehidupan kita ini, orang yang sesat itu tidaklah sesat dalam artian tak makan tak minum. Betul. Tetap Allah Subhanahu wa taala itu akan berikan dia makan minum, tapi keberkahan itu yang tak ada saat. Ya itu. Akan gitu. Iya. Makan enggak kenyang-kenyang. Lapar, berdesangatan laparnya. Iya. Allah akan uji yang demikian itu ya. Jadi dari ayat ini gambaran bagi kita, bukan berarti, ataupun ada satu pemikiran Ustaz, kalaulah kita kembali kepada perbuatan-perbuatan Nabi, contohnya Nabi Lut gitu. Jadi orang yang homosek langsung dijatuhin batu, pang pung pang pung gitu, biar bertobat kan begitu. Tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus Islam ini sebagai agama yang hebat gitu ya, yang power. Kita itu harus sadar seharusnya. Kalaulah kita gitu, orang mencuri, jangankan kita gunakan hukum pidana Islam, potong tangan gitu ya. Nah, jadi supaya Islam itu membuka bagi kita itu seluas-luasnya. Tapi ingat, jangan keberkahan hilang kan gitu. Kadang kita nerima duit, hilang berkah. Ustaz, saya dapat uang ini kayak uang hantu dapat hantu. Masya Allah saya bilang itu yang saya bilang, kalau kita kaitkan kepada ayat ini, seharusnya itu apa yang diberikan Allah, qalla syakura wa zada alhamdulillah. Oh, iya, sedikit betul. Kita syukurin, dan bagaimanapun banyaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemoga keberkahan ini akan berada di dalam diri kita. Itu mungkin dalam satu artian bagi saya, ad-dallun yang sesat. Kalau kita lihat ya Ustaz ya, banyak orang itu kayak contoh selebritis, besok mau kawin sama orang cantik, masuk Islam dia. Udah habis tinggalnya lagi, mah cari yang lain lagi. Agama itu permainan gitu ya. Iya. Jadi di sini saya bilang kesesatan adalah hilangnya berkah dalam kehidupan. Kalau tak berkah lagi hidup, tak tenang kita. Betul. Iya. Ini menarik untuk ayat potongan terakhir daripada penutup ayat 90 ini. Wa ulaika humud dallun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Kenapa Allah menyatakan mereka sesat? Sebab hatinya tidak lagi mendapat hidayah nur ilahi. Yang kedua, ketika mereka melakukan apa saja dari perbuatan-perbuatan mereka, Allah tidak lagi merestui dan meridhoinya. Maka saya katakan tadi, setiap detik waktu mereka akan berbuah dosa. Setiap apa yang mereka lakukan, Allah tidak akan terima. Kenapa? Kesesatan tadi telah menyelimuti relung-relung hati mereka dan telah mempengaruhi seluruh pemikiran mereka. Bukan artinya mereka bukan artinya orang-orang bodoh, tidak. Tetapi tujuan dari niat mereka itu sudah tidak Allah lagi. Nah, maka Allah ya, sebagaimana dalam banyak hadis sebutkan, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasadmu, kepada suarmu, bentuk-bentuk tubuhmu, walakin yanzuru ila qulubikum, hatimu yang dilihatnya. Jadi kalau kita melihat di sini betapa jernihnya Allah berpikir dan istiqamahnya yang diharapkan untuk kita, agar tetap dalam keimanan ini tidak boleh sedikit pun kita berpaling kepada kekafiran. Jadi saudara pendengar yang berbahagia, menarik sekali kajian-kajian kita seperti ini. Saya yakin mungkin ya, yang singkat yang padat ini tentunya dapat memberi kontribusi positif bagi kita. Dan kami terus mengajak agar pendengar semua mengikuti ini lebih konsisten lagi, dan terus mengikutinya pada petang hari atau pada subuh hari. Insya Allah ya, kami yakin bermanfaat banyak bagi pengembangan intelektual kita, wawasan kepribadian kita, dan juga dalam membina akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas seluruh perhatian dan husni istima'ikum, wa ubashirukum bil jannah, wa ubashirukum bil jannah wa maghfiratan min Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan.